Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjut masalah yang ke-9, ana ingin menyusulkan tambahan pembahasan yakni pelengkap pembahasan telah lewat. Pembahasannya ada di kitab, yaitu terkait dengan perkataan penulis. Para penulis di sini mengatakan kama yukrahul kitabatu 'alaiha. Di sini kan dikatakan wa yahrumul bina'u 'alal kuburi, haram membangun kuburan, wa tajassisuha, haram melaburinya dengan kapur, dan semakna dengan itu mengecat, diwarnai dengan cat, ya. Wal julusu 'alaiha, haram duduk di atasnya. Kemudian kama yukrahul kitabatu 'alaiha, sebagaimana dimakruhkan menulis ya pada kuburan. Illa biqadril hajati lil i'lam, kecuali sekadar ya, sebatas hajat untuk i'lam, untuk pemberitahuan, tanda pengenal bahwa ini kuburan fulan, ini miliknya, kuburan ini milik fulan, kuburannya fulan, kuburannya ilan, begitu ya. Nah, yang ingin ana lengkapi di sini, kita mendapati dibedakan hukumnya antara ya membangun kuburan, melaburi kuburan dengan kapur, mewarnainya dengan cat, ya itu diharamkan kan di sini. Dibedakan dengan hukum menulisi kuburan, ya menulis di kuburan. Di sini mereka para penulis kitab ini hanya mengatakan dimakruhkan. Nah, pendapat yang lain juga mengatakan haram. Ya, pendapat yang lain mengatakan ini juga haram. Seperti halnya membangun kuburan, menulis ya. Membuat tulisan di kuburan, menulis di kuburan, di nisannya ya. Misalkan itu juga haram, bukan hanya makruh. Jadi begini, sebenarnya semua masalah ini khilafiyah. Membangun kuburan, melaburi kuburan dengan kapur, mengecat, mewarnai, kemudian menulis di kuburan. Semua ini ada dua pendapat. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Yang benar, semuanya haram. Nah, di sini mereka untuk membangun kuburan, melaburi kuburan dengan kapur, dan semakna dengan itu mewarnai, mengecat, ini haram. Tapi menulis di kuburan, menulis di kuburan, dimakruhkan saja. Yang benar ini juga haram. Ini juga haram. Ya. Dan ini pendapat Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Al-Albani. Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Al-Albani, Syaukani. Bahwa menulis di kuburan juga hukumnya haram. Kenapa ini yang benar bahwa haram? Karena illat. Illat itu apa? Faktor hukum. Karena illat, faktor hukum diharamkannya membangun kuburan, ya, melaburi kuburan dengan kapur, mengecat, mewarnai, yaitu itu merupakan faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan, faktor yang akan menyeret kepada penyembahan kubur ketika kuburan itu diperlakukan berlebihan, dimegahkan, dimuliakan dengan dibanguni, ya, diperbagus, dibanguni, diwarnai, dicat, dilabur yang kapur, itu akan menyeret ke pengagungan terhadap kuburan itu yang bentuknya syirik besar, menyembah kuburan. Nah ini wasilah, faktor yang menyeret ke syirik besar ini haram. Nah begitu pula menulis, menilisi kuburan, itu juga illat itu ada. Illat, faktor hukum itu juga ada. Jadi menulisi kuburan itu juga termasuk faktor yang bisa menyeret kepada syirik besar, penyembahan kuburan. Nah, jadi kita mendapati Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, Al-Albani, Syaukani, mereka juga mengharamkan masalah ini. Ya. Yang dilarang menulis kuburan sifatnya menulis pujian. Ya. Ini ada sampaikan di ada di tata cara mudah mengurus jenazah ya. Naam. Yang pertama, pujian dan sanjungan terhadap jenazah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Menulis, ditulis di nisannya misalkan, ya, pujian, sanjungan di situ. Berisi pujian, sanjungan terhadap jenazah tersebut. Seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Yang kedua, identitas lengkap jenazah. Identitas lengkap jenazah. Nama, nama ayahnya, nama kakeknya. Dan semisalnya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, semuanya dicantumkan. Ya. Berikutnya yang juga terlarang, menulis ayat Al-Quran. Menulis ayat Al-Quran. Atau semacamnya. Ya, tulisan apa saja yang semisal itu, yang mengandung unsur pengagungan dan pemuliaan terhadap jenazah. Baik. Nah, oleh karena itu di sini kan diperkecualikan illa biqadril hajati lil i'lam, kecuali sekadar tuntutan hajat. Tuntutan hajat ini apa? Lil i'lam, untuk pemberitahuan. Ya, menandai bahwa ini kuburan ini miliknya fulan, yang dikubur di situ fulan, supaya diketahui kuburan seseorang. Dia seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dan sudah kami sampaikan bahwa ini yang dipilih oleh Al-Albani. Jadi Al-Albani membolehkan solusi ini. Ini ditempuh kapan? Ditempuh ketika ya memang dibutuhkan. Boleh apabila batu nisan atau semisalnya, nisan itu kan tidak harus batu ya. Nisan itu bisa batu, kayu, dan semisalnya. Ya. Nisan yang diletakkan di kuburan, apa fungsinya nisan itu? Masih ingat? Nah, tanya dulu. Apa fungsi nisan? Tanda untuk mengetahui ini kuburan siapa ya? Dikenal dari nisannya. Oh, itu kuburan ayah saya itu. Saya tandai dari nisannya, itu kuburan ayah saya. Oh, itu kuburan saudara saya tandai dari nisannya. Itu tujuan nisan. Nah, jika tujuan nisan sebagai tanda untuk mengenal kuburan seseorang itu sudah tidak tercapai, dikarenakan nisan-nisan yang ada di area perkuburan itu semuanya mirip-mirip. Nah, disinilah ya fatwa Al-Albani rahimahullah membolehkan menulis nama, tapi tidak lebih dari nama. Identitas lengkap seperti yang di sebutkan sebelumnya itu terlarang. Nama, nama bapak, nama kakek, tanggal lahir, bulan, seterusnya. Enggak, bukannya kayak gitu. Hanya nama saja. Ya, namanya saja. Namanya yang dengan itu sudah dikenal. Oh, ini kuburannya fulan. Ayat. Ibn Uthaymin rahimahullah berpendapat, sudah nukil ya, Ibn Uthaymin rahimahullah berpendapat solusinya bukan nama. Tetap Ibn Uthaymin fatwanya menghindari penulisan nama. Berbeda dengan Al-Albani. Ibn Uthaymin memberi solusi, diberi kode. Diberi kode. Kalau itu kayu misalkan, mungkin kayu nisannya dibentuk. Dibentuk di situ, ada bentuk khusus mungkin di situ jadi tanda. Ya. Atau kak, ambil kulit atau apa gitu, sesuatu, ya, dibentuk kode tertentu, kemudian ditempel di nisannya. Ketika datang dicari kodenya. Oh ini nih. Ini berarti ini kuburannya. Ayah saya. Oh ini kuburannya saudara saya. Dikenal dari kode itu. Ini lebih selamat. Yang difatwakan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Jika memang termudahkan pakai kode itu lebih selamat. Nah, jika menempuh tulisan sebatas yang difatwakan Al-Albani, tidak mengapa insyaallah. Itu ya. Itu yang anak ingin tambahkan. Baik. Sekarang kita lanjut al-mas'alatu tasi'atu, masalah yang ke-9. Wa ta'ziyatu, ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Hiya tasliyatul musabi, menghibur orang yang terkena musibah. Wa taqwiyatuhu, dan menguatkan jiwanya. Ala tahammuli, ya, dalam menghadapi musibatihi, musibah yang menimpanya. Ya, agar tabah, gitu ya. Ala tahammuli musibatihi, agar tabah menghadapi musibah yang menimpanya. Menghibur orang yang terkena musibah, menguatkan jiwanya agar tetap tabah menghadapi musibah itu. Bagaimana caranya? Ya. Fa tadhkuru lahu al-ad'iyata, maka anda yang mentakziah orang yang terkena musibah itu, tadhkuru lahu, anda menyebutkan kepadanya, al-ad'iyata, doa-doa, ya, mengingatkan kepadanya doa-doa yang dibaca oleh orang yang terkena musibah, agar dia teringat doa itu untuk membacanya. Atau mengingatkan, yakni, mengingatkan, biasanya orang terkena musibah itu kan kaget ya, kaget, sedih. Ya, maka diingatkan. Tayyib. Kemudian wal adhkara, bacakan, mengingatkan dia zikir-zikir. Al waridata, yang datang, ya, fi fadilati sabr wal ihtisab. Tentang keutamaan sabar menghadapi musibah dan ihtisab, berharap pahala. وَتُشْرَعُ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ, dan disyariatkan تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ, mentakziah kerabat mayat. Nah, ana ingin mengatakan sebelumnya, sebenarnya takziah itu menghibur orang yang terkena musibah dengan mengingatkan, ya, keutamaan orang yang bersabar, mengingatkan agar berharap pahala atas musibah yang menimpa, ya. Baik. Itu sebenarnya bukan khusus untuk orang yang terkena kematian. Semua jenis musibah. Semua jenis musibah. Nah, kemudian di sini masuk wa tusra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit, dan disyariatkan takziah keluarga mayat. Bima yukhaffifu anhum dengan takziah, ya, yang akan meringankan dari mereka, min musabihim, dari musibah yang menimpa mereka. Nah, cetakan semua sama ya. Min musabihim, sama semua. Ada yang megang cetakan lain, terbitan lain? Tolong dilihat. Sama. Beda. Coba berdiri. Pakai hamzah ya. Cetakannya sama dengan ini nanti. Sama enggak dengan ini? Beda. Apa di situ yang tertulis? Min. Sama, cuma warna bukunya yang beda. Nah, coba apa antum? Yang beda sepertinya antum. Sama juga. Musab juga. Hah? Sama, baik. Ya. Yeah. Ya, yeah, ini mendatangi keluarga mayat yang termasuk pihak yang musab, ya, pihak yang terkena musibah, gitu maksudnya. Nah, jadi meringankan beban mentalnya, nah, menghiburnya, menguatkan jiwanya, nah, ya, wa yuhammiluhum ala ridha was sabri, dan menabahkan mereka, ya, membawa mereka kepada keridhaan dan kesabaran. Dinasihati gitu agar ridho dengan musibah yang menimpa, ya, sabar karena itu wajib. Seorang wajib ridho dengan takdir Allah, wajib bersabar, ya, harus tabah, diingatkan seperti itu. Naam. Bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasallam, in kana ya'lamuhu, apabila dia mengetahui, ya, dia mengetahui suatu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang dibacakan, disampaikan kepada orang yang ditakziah, ya, untuk menghiburnya, menabahkannya. Wastahdiruhu, dan dia ingat saat itu, ya, dan dia ingat hadis itu saat itu, tuntunan dari Nabi yang disampaikan kepada orang yang ditakziah, maka itu yang disampaikan, itu yang disampaikan. Wa illa, jika tidak ingat, tidak tahu, memang tidak tahu atau tahu tapi saat itu tidak ingat, fabima tayassarolah, maka kalimat yang termudahkan baginya minal kalam, ya, ucapan yang termudahkan baginya, fa bima tayassara lahu minal kalamil husni atau minal kalamil hasani alladhi yuhaqqiqul gharada. Boleh jadi seseorang juga tidak ingat saat itu, lupa, ya, yang warid dari Nabi SAW untuk disampaikan saat takziah, maka fabima tayassara lahu minal kalamil hasan, maka apa yang termudahkan saat itu untuk dia ucapkan dari ucapan yang baik, alladhi yuhaqqiqul gharada, yang bisa merealisasikan tujuan. Apa tujuannya? Menghibur dia, ya, menasihati dia agar tabah, sabar. Jadi yang penting beri kalimat-kalimat baik untuk menasihatinya, menghiburnya, menabahkan dia supaya dia tabah, ya, ridho, sabar. Itu tujuannya. Naam, wala yukhalifu syar'ah, dan ucapannya tidak menyelisihi syariat. Naam. Fa'an Usamah bin Zaidin Fa'an Usamah bin Zaidin, dari Usamah bin Zaid, qal, dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami pernah berada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, jangan nyandar ya, jangan tidur. Amin. Kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsalat ilaihi ihda banatihi, lantas ihda banati, salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalat ilaihi, ya, mengirim utusan kepada Nabi alaihi wasallam, tad'uhu, untuk memanggil Nabi alaihi salatu wassalam untuk datang ke tempat putrinya itu, ada sesuatu yang terjadi, ada musibah, wa tukhbiruhu, ya, dan mengabarinya, anna sabiyan laha, bahwa sesungguhnya, ya, anak kecil yang dimilikinya, au ibnan laha, ya, yakni anak kecil yang dimilikinya, fil maut, dalam kematian, yakni terkena musibah, salah satu, ya, anaknya meninggal wafat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi melalui utusan yang datang itu, irji' ilaiha, pulanglah kamu kepadanya, fa akhbirha, dan kabarkan kepadanya, anna lillahi ma akhadha, anna sesungguhnya lillahi, milik Allah, ma akhadha, apa yang diambilnya, ya, walahu ma a'ta, dan milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dia berikan. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia ambil, dan hanya miliknya apa yang diberikan. Jadi semuanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memberi. Yang mengambil juga hanya Allah ta'ala. Bukan selainnya. Allah yang mengambil miliknya kembali. Setelah diberikan, kemudian diambil kembali oleh Allah ta'ala. Wa kullu syai'in indahu, atau kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kalau kita atofkan ke sebelumnya, na'am, ke ma'anna, yakni kullu syai'in. Tayyib. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada batas akhir yang telah ditentukan, ditakdirkan. Sudah sampai ajalnya yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka mesti diambil oleh Allah Ta'ala. Diwafatkan. Famurha, maka perintahkan kepadanya. Yani Nabi mengatakan kepada utusan itu. Ya, setelah disampaikan kepadanya kalimat. Anna lillahi ma'akhadha walau ma'atwa kulla syai'in indahu bi'ajalin musamma. Kemudian kata Nabi kepada utusan itu. Famurha. Perintahkan dia. Faltasbir. Hendaknya dia bersabar. Wal tahtasib, hendaknya berharap pahala dengan musibah kematian ini. Hadits ini muttafaq alaih. Wa hadza min ahsanil alfadhil waridati fit ta'ziyah. Dan ini termasuk di antara lafaz yang paling bagus yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca dalam ta'ziyah. Hafalkan ini. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Ya, kalau perempuan, isbiri wahtasibi. kalau diperintahkan ya, isbiri wahtasibi. Nah, sampaikan dulu innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in lahu ajal musamma. Kemudian nasihati isbiri wahtasibi. Kalau tidak ingat lafaz-lafaz itu, ingat maknanya. Sampaikan maknanya. Ya, semua milik Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambilnya. Ya, semuanya sudah ada ketetapannya di sisi Allah, memang sudah ajalnya, saatnya diambil. Ya, bersabarlah, berharap pahala dengan musibah. Ya, maknanya sampaikan. Kalau tidak ingat, ya, bahasa Arabnya, hadisnya. Tayyib. Wa yanbaghi 'inda al-'aza'i tayyib. Ini berikutnya penjelasan ya hal-hal yang seharusnya dihindari ketika takziah. Ada hal-hal yang semestinya dihindari saat takziah, ya. Barakallahu fikum, ini kita pelajari insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhal, jazakumullah khairan. Alhamdulillah.